bergerak di sisi waktu, melukis pelangi di atas langit surga, seperti juga karang disapu ombak. Sepantaran musim menampar-nampar, menyaksikan kisah sepanjang hayat, menjalani hidup bagaimana takdirnya. Melukis pelangi di atas langit surga, menjalani hidup bagaimana takdirnya. Kekuatan adalah jiwaku, terantuk langkah terkadang datang. Nestapa malam, sergap tiba. Kekuatan adalah jiwaku.